Bersyukur yang bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kita sehingga kita ada di tempat ini. Hari ini kita akan merenungkan bersama bagian dari firman Tuhan di bawah tema hidup yang dipelihara Allah. Mari kita membuka kitab dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga sampai dengan ke-9. Tapi kita akan membaca dari pasal yang pertama sampai dengan ke-9. Ya, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dengan jauh bacaan firman Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kita dan menolong kita dalam puasa. Bapak-Ibu terkasih, seringkali kita menemukan dalam kitab suci ada begitu banyak janji-janji Tuhan bahwa dia akan memberkati, bahwa dia akan melindungi kita, bahwa dia akan memelihara. Maka tidak heran kalau kemudian banyak orang mengklaim janji-janji tersebut, mengklaim bahwa Tuhan, mana janji Tuhan, mana janji Tuhan. Ada begitu banyak orang yang kemudian bersaksi, sudah mengklaim janji Tuhan dan mendapat. Tapi banyak juga yang pada waktu ingin menjadi Kristen kemudian tertarik dengan iming-iming nanti akan diberkati, nanti akan dilindungi, nanti akan dipelihara oleh Tuhan, diberikan damai sejahtera. Tapi faktanya seringkali berbeda. Ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak fakta yang realita bahwa ketika menjadi Kristen bukan malah diberkati, bukan malah seolah-olah dipelihara oleh Tuhan. Tapi yang terjadi adalah justru sebaliknya. Justru semakin banyak masalah, justru semakin banyak pencobaan, justru semakin banyak aniaya yang dialami, dan semakin banyak derita yang dialami. Lalu bagaimana memahami pemeliharaan Tuhan ketika hidup itu penuh dengan pencobaan? Lalu bagaimana memahami pemeliharaan Tuhan ketika apa yang dia janjikan, lalu dengan yang kita alami itu sama sekali berbeda? Bahkan tidak, sebagian orang pun harus berjuang mati-matian untuk betul-betul mengenal, betulkah ini pemeliharaan Tuhan? Atau betulkah Tuhan memelihara saya? Saya pikir ini juga yang terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat yang dikirimi surat oleh Petrus. Kalau kita lihat pasalnya, pertama ayat yang pertama ada beberapa jemaat, jadi jemaat pendatang, ada di sana Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di sana Petrus mengirimkan surat kepada mereka. Dan sepertinya terindikasi sebagian besar dari mereka mengalami hal yang sama. Jadi mereka mengalami pencobaan yang luar biasa, mengalami penderitaan. Lalu bagaimana merasakan penderitaan, bagaimana merasakan pemeliharaan Tuhan, bagaimana merasakan Tuhan menolong mereka di saat pencobaan itu luar biasa menghampiri mereka. Di saat pencobaan itu luar biasa mendera mereka. Saya pikir ketika kita membaca bagian ini, sebenarnya saya melihat bahwa Tuhan melalui Petrus pun mengingatkan bahwa ada titik-titik di mana sesungguhnya Tuhan itu memelihara, yang seringkali orang itu kemudian melupakan titik itu, yang seringkali orang itu mengabaikan, bahkan alpa melihat pada fokus pada titik itu. Sebenarnya kita tahu sebenarnya kalau bicara tentang pemeliharaannya, sesungguhnya secara common, secara umum, semua orang itu dipelihara. Kita lihat ada matahari, ada oksigen yang kita hirup, ada udara, ada segala macam, ada hujan, ada alam semesta ini. Segala hal itu adalah berkat dari Tuhan. Segala hal itu adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Maka sesungguhnya secara common, secara umum, tidak ada hal yang kemudian terhindar dari pemeliharaan Tuhan. Tidak ada hal yang terlewatkan di bawah atau di balik semua istilahnya ada Tuhan, tapi bukan panteistik, tapi kita melihat bahwa di dalamnya Tuhan selalu melihara, ada selalu pemeliharaan Tuhan secara common. Jadi kalau bicara, kalau orang kemudian bicara, oh tidak ada Tuhan, tidak melihara saya, dalam common saja membuktikan bahwa itu tidak benar, karena secara umum Tuhan pun sudah memelihara orang. Matius 5:45 menyebutkan bahwa karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi providensia Allah, pemeliharaan Allah itu luar biasa. Bukan hanya bagi kita yang mungkin sudah percaya, tapi juga bagi orang jahat pun Tuhan memelihara. Ada hujan yang diberikan, ada matahari yang diberikan, ada oksigen yang diberikan. Maka tidak mungkin kemudian oksigen itu hanya terlokalisir hanya kepada orang percaya. Saya pikir ya naif kalau kita bicara seperti itu. Karena semua itu semua adalah anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Tapi yang menjadi masalah adalah seringkali adalah bingkai keliru pemahaman orang tentang pemeliharaan itu. Orang hanya melihat damai sejahteranya, orang hanya lihat kalau dipelihara itu adalah bicara tentang sukacita yang meluap-luap. Dan orang kalau dipelihara itu hidupnya selalu terberkati, berkecukupan, berkelimpahan, terhindar dari masalah, tidak mengalami sakit, beruntung, dan segala macam. Inilah yang membingkai orang tentang apa itu pemeliharaan Tuhan. Dan hal ini juga yang kemudian sempat menarik saya menjadi seorang Kristen. Jadi bicara tentang, oh nanti pasti akan beruntung, berbicara tentang damai sejahtera. Faktanya setelah menjadi Kristen, nggak ada benernya. Justru malah ada begitu banyak hal kesusahan yang dialami, ada begitu banyak hal masalah yang dialami. Terlepas dari saya terpanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Tapi ketika saya menjadi Kristen, salah satu hal adalah saya mencari pragmatis di dalam gereja. Artinya, saya dulu kalau mau menjadi Kristen ingin supaya hidup terberkati, hidup saya damai sejahtera, dan yang paling utama adalah saya bisa main musik. Itu tujuan utama saya jadi Kristen. Tapi entah bagaimana cara itulah yang dipakai Tuhan untuk memanggil saya. Dan saya tahu bahwa itu adalah merupakan bagian dari pertolongan Tuhan, progres Tuhan terhadap diri saya. Tapi setidaknya bukan hanya diri saya yang mengalami seperti itu. Ada begitu banyak orang yang membingkai pemeliharaan Tuhan, membingkai berkat Tuhan itu hanya pada hal-hal yang menguntungkan secara pragmatis, menguntungkan bagi dirinya. Dan bukan pada hal-hal yang kemungkinan adalah justru ada titik pemeliharaan Tuhan ada pada yang sebaliknya. Karena itu pemeliharaan Tuhan sesungguhnya sama sekali berbeda. Baik kepada orang umum maupun kepada orang yang dipilihnya. Orang-orang yang menjadi orang pilihannya. Ada spesial providensia, ada spesial pemeliharaan. Dalam konteks apa? Dalam konteks iman. Jadi artinya Tuhan dari awal sudah memilih, sudah merencanakan, memilih seseorang itu, melahirkan kembali dia, kemudian ketika melahirkan kembali seseorang, Tuhan pun akan memelihara orang itu, Tuhan pun akan menolong orang itu sampai kepada titik akhir. Tapi persoalannya adalah orangnya sendiri yang seringkali tidak mau merendahkan diri, orangnya sendiri yang tidak mau mengarahkan hatinya kepada pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita tidak heran kalau kita mendengar ada Tuhan, ada kemudian dosa terhadap Roh Kudus, dosa yang kemudian menekan suara Roh Kudus dan sebagainya. Tapi seperti kita tahu bahwa ketika Tuhan sudah memilih, Tuhan memilih itu sesuai rencananya, dan Tuhan akan terus melindungi, progres melindungi, memelihara dan menjaga seseorang itu sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu pada keselamatan yang seutuhnya. Bahkan kalau kita melihat kepada dosa pertama, ketika sejenak dosa pertama saja muncul sudah di sana ada kemudian yang dinamakan proto-evangelium. Jadi prototipe dari penginjilan, prototipe dari Injil yang disampaikan. Jadi bahwa nanti keturunanmu akan bla bla bla dan di sana dikatakan, setidaknya kita melihat bahwa di sana di saat manusia jatuh dalam dosa, langsung sejenak kemudian pertolongan Allah langsung muncul kepada. Itu artinya bagian dari pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang merancangkan rancangan salom kepada umatnya, Tuhan yang sama akan menolong umatnya sampai kepada titik titik yang akhir. Walaupun di antara umat itu ada yang dipilih, ada yang tidak. Nah karena itu tujuan akhirnya adalah keselamatan Tuhan. Tapi keselamatan itu sebenarnya sudah didapat. Kalau orang reform bilang, kita sudah already but not yet. Keselamatan itu sudah diterima, keselamatan itu sudah ada dalam diri kita. Tapi kita belum secara penuh mengalaminya. Ketika kita akan mengalami ketika nanti Kristus datang kedua kali dan menjemput kita saleh-salehnya yang setia. Nah karena itu tugas kita adalah penting bagaimana menjalani hidup itu, menjalani tugas kita menuju kepada keselamatan itu yang tidak mudah. Karena di sana ada dinamika, ada lika-liku, lika-liku perjalanan, ada pencobaan yang dialami. Termasuk yang disinggung dalam Petrus 1 Petrus ini. Bahkan kita pun mengalaminya, kita mengalami pencobaan, mengarah kepada keselamatan itu pencobaan akan selalu ada, ujian akan selalu ada menghampiri. Dari sini saya melihat bahwa Petrus sepertinya mengajak para penerima suratnya untuk walaupun kamu ada dalam penderitaan, kita percaya bahwa Tuhan itu akan memelihara. Walaupun kamu dalam penderitaan, bahwa pencobaan di dalam pencobaan pun di sana sesungguhnya ada pemeliharaan Allah. Karena itu perlu dipahami bahwa pemeliharaan itu nyata baik di dalam hal yang penuh dengan sifatnya pragmatis tadi, tapi juga nyata di dalam hal-hal yang sifatnya mungkin sedikit kurang baik gitu, bahkan dalam pencobaan. Karena ketika dalam pencobaan sesungguhnya waktu disitulah letak pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan memberikan orang itu kemudian kekuatan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi sana dikatakan penting melihat bahwa Allah memelihara dengan kekuatannya. Betul Tuhan memberikan, mengizinkan pencobaan itu terjadi. Betul Tuhan mengizinkan penderitaan kepada seseorang itu terjadi. Kepada semua jemaat yang disebutkan di Petrus itu terjadi. Tapi Tuhan tidak membiarkan orang berjalan sendiri. Karena Tuhan menolong mereka dengan memberikan bekal kepada mereka untuk mampu mengatasi itu, mampu melawan itu, yaitu dengan kemudian Tuhan memberikan kekuatan. Kalau kita baca di dalam bahasa Inggris, maka sesungguhnya bukan sekedar memberikan kekuatan, tapi juga kata memelihara di sana berkaitan dengan Tuhan memproteksi, Tuhan menaungi, Tuhan melindungi dan menjaga orang itu. Jadi luar biasanya pemeliharaan Tuhan bahkan di saat orang mengalami pencobaan. Tapi di sana ada dari ayat ini juga ada hal yang penting kita lihat. Bukan saja Tuhan yang memelihara, tapi Tuhan memelihara siapa? Yaitu Tuhan memelihara orang yang kemudian dipelihara karena memang karena imannya. Jadi dalam special grace Tuhan pun memelihara dalam konteks demikian. Jadi bicara tentang iman adalah bicara bahwa iman itu sesungguhnya merupakan dasar pengharapan seseorang. Bicara tentang iman itu adalah bicara bukti segala yang tidak lihat. Jadi waktu orang manusia atau orang diberikan keselamatan, orang mempercayai bahkan sesuatu yang belum pernah dia lihat, bahkan sesuatu yang jauh di sana yang dia akan temui nanti ketika dia kemudian Tuhan menjemput di akhir zaman nanti, di akhir nanti. Karena itu walaupun demikian, walaupun ketika orang bisa beriman dan karena itu Tuhan memelihara iman seseorang, itu pun sesungguhnya bukan dari orang itu sendiri. Karena ketika orang bisa berharap kepada Tuhan, itu pun merupakan anugerah dari Tuhan. Tapi bukan saja sekedar anugerah, di dalam anugerah itu pun Tuhan juga menuntut respon, Tuhan juga menuntut tindakan. Kalau kita baca dari Roma 4 ayat 18 itu memperlihatkan bagaimana Abraham melihat sesuatu yang luar biasa di depan sana. Ibrani 11 ayat 1 menunjukkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi itu sesuatu yang ketika kita beriman, yang namanya beriman adalah mungkin kita tidak mengetahui sesuatu itu dengan jelas. Tapi ketika kita beriman, kita boleh percaya bahwa sesuatu itu ada dan kemudian kita menghidupi, mengarah kepada sesuatu itu. Dalam konteks ini tentu saja kepada keselamatan Tuhan itu sendiri. Lalu bukti beriman itu seperti apa? Kalau tadi ada bahwa iman itu datang dari anugerah Tuhan, iman itu kemudian merupakan respon dari tindakan manusia. Lalu bukti iman itu seperti apa sih? Ya, bukti iman adalah kalau kita kemudian orang itu bisa mengasihi Tuhan walaupun belum pernah melihat. Saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Jadi bicara tentang iman, bagaimana bukti iman adalah, kalau bagaimana kita terbukti beriman adalah kalau kita kemudian, kita tetap mengasihi Tuhan, atau dalam konteks ini adalah orang-orang yang dikirimi surat oleh Petrus, tetap mengasihi Tuhan walaupun mereka belum pernah melihat Tuhan itu secara langsung. Mereka percaya kepada dia walaupun tidak melihatnya. Mereka tetap bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan itu. Bandingkan dengan Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Betapa luar biasanya Abraham, betapa luar biasanya orang-orang beriman yang mampu beriman, walaupun dia belum pernah bertemu langsung dengan Tuhan, yang mampu beriman, walaupun iman itu kadang-kadang tidak memiliki dasar berpijak. Itu seperti apa? Abraham seolah-olah kalau kita bicara tentang iman adalah iman yang berjalan dalam gelap. Jadi pokoknya jalan saja. Banyak orang yang menyindir beriman itu bukan gelap mata, beriman itu tidak berjalan lalu tidak mengerti. Tapi kalau kita melihat Abraham, iman seperti inilah yang justru dimiliki oleh Abraham. Tuhan memberikan sesuatu kepada Abraham, janji, tapi janji itu tidak jelas, janji itu tidak terang benderang seperti dipahami oleh Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap. Ini sesuatu yang saya pikir adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi yang pertama adalah bicara tentang pemeliharaan Tuhan pun di dalam pencobaan, pun di dalam ujian, di dalam kesengsaraan, Tuhan memberikan kekuatan yang didasarkan kepada iman. Yang kemudian adalah tolong. Kita melihat bahwa bicara tentang pemeliharaan Tuhan, hidup yang dipelihara oleh Tuhan, adalah ketika kemudian Petrus menyarankan bahwa orang bisa melihat ada karunia yang jauh lebih besar daripada sekedar pencobaan itu sendiri. Jadi orang disuruh membandingkan. Betul pencobaan itu ada, betul pencobaan tidak bisa dihindari, betul penderitaan itu tidak bisa dihindari, tapi lihat, jangan hanya terpaku kepada penderitaan, tapi lihat sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang diberikan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang diberikan Allah kepada orang-orang pilihan yang beriman kepadanya itu. Karena itu bagaimana berespon terhadap sesuatu yang besar itu? Maka bergembiralah untuk hal itu. Anugerah Tuhan seperti apa sih? Anugerah Tuhan yang bagaimana? Lanjut. Ya, anugerah Tuhan yang bagaimana atau mengapa orang harus bergembira, orang harus mengalami, dipaksa untuk bersuka cita dengan dalam kondisi dia yang sedang ada dalam penderitaan, dia dituntut untuk gembira dengan melihat kepada sesuatu yang besar yang diberikan Tuhan. Sesuatu yang besar itu sesuatu yang bagaimana? Di sana ada anugerah Allah yang melahirbarukan. Ini sesuatu yang besar yang ditujukan Petrus kepada umat yang dikiriminya surat. Orang bisa lahir kembali, Tuhan dengan anugerahnya melahirbarukan seseorang. Jadi ketika orang itu lahir baru, orang itu kemudian dipindahkan daripada mati kepada hidup yang penuh harap. Ini saya pikir bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ketika orang yang sesungguhnya tidak memiliki harapan apapun, ketika orang ada pada titik, ya sudah, kalau sudah mati ya mati saja gitu. Tapi ketika matinya diberikan sesuatu, ada pengharapan di balik kematian itu saya pikir adalah sesuatu yang luar biasa yang dimiliki seseorang. Begitu juga kemudian Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat Yunani, jangan kalian menghina kepada orang-orang Ibrani. Jangan kalian memandang remeh kepada orang Ibrani, karena kalian hanya istilahnya carang saja. Kalian hanya carang saja yang kalau apa? Ya kalau Tuhan tidak menyayangkan hal ini, maka apalagi orang-orang Yunani atau orang-orang non Yahudi ini. Tuhan memberikan sesuatu, tapi di dalam, lalu Paulus mengingatkan bahwa mereka yang dahulunya tidak memiliki warisan, Tuhan memberikan warisan yang luar biasa. Dalam konsep Yunani, bicara tentang mati ya hilang, moksa, hilang, lenyap begitu saja. Tapi ketika Tuhan memberikan hidup kekal kepadanya, ketika Tuhan melahirbarukan, di sana ada pengharapan setelah kematian. Ini luar biasa yang dialami oleh orang-orang non-Yahudi. Dan di sini Petrus pun mengingatkan kepada jemaat-jemaat pendatang yang kemungkinan juga adalah sesungguhnya bukan non-Yahudi juga, tapi orang-orang Yahudi yang merantau. Gitu. Bahwa mereka diingatkan kembali bahwa Tuhan yang telah melahirbarukannya adalah sesuatu yang besar, anugerah yang besar, karena itu responnya adalah bergembira untuk hal itu. Karena sudah memindahkan mereka dari mati, dari kepada kematian, untuk dilahirkan kembali menuju kepada hidup yang penuh pengharapan. Tapi di sana juga Tuhan bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan sesuatu yang boleh dibilang kualitasnya itu kualitas yang kekal. Memberikan sesuatu yang murni, memberikan sesuatu yang kudus, memberikan sesuatu yang tetap dan hidup. Tentu saja ini bukan bersifat duniawi, bukan bersifat sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu, bukan lekang oleh waktu, bukan lekang oleh mati dan sebagainya. Tapi sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang bersifat besar, luar biasa, dan itu bersifat surgawi. Karena itu patutlah orang kemudian merespon hal itu dengan gembira. Jadi jangan hanya melihat fokus kepada pencobaannya saja, jangan hanya fokus kepada penderitaannya saja, tapi lihatlah sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pencobaan dan penderitaan, yaitu anugerah Tuhan melalui kebangkitan Yesus Kristus yang melahirbarukan itu. Yaitu anugerah keselamatan yang akan dinyatakan secara sempurna, yang akan dinyatakan secara keseluruhan pada akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita masih ada di dunia, kalau kita masih ada mengalami pencobaan, janganlah kemudian kita hanya terpaku, hanya melihat betapa sengsaranya hidup yang dicobai, betapa sengsaranya hidup yang kemudian merasakan penderitaan, betapa sengsaranya hidup yang diuji. Tapi ada sesuatu yang besar yang harus kita lihat. Kita fokus, mari kita arahkan sesuatu fokus pandang kita hanya kepada penderitaan itu, kepada fokus yang lebih besar lagi, kepada sesuatu yang lebih besar dari sekedar penderitaan yang dialami, yaitu anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sudah diingatkan Petrus kepada umatnya, pun kepada kita hari ini. Lalu selanjutnya adalah, bicara tentang anugerah Allah, bicara hidup yang dipelihara Tuhan, adalah bicara tentang bagaimana kemudian, bukan pencobaan itu sesuatu yang patut dihindarkan. Pencobaan itu ada, tapi di dalam pencobaan bahkan Tuhan tetap melihara dengan menjadikan pencobaan itu sebagai alat untuk memurnikan, alat untuk menguji orang, alat untuk mengupgrade orang. Seperti kita tahu, kalau Pak Bigman pun sering bicara tentang pencobaan dan ujian itu sesungguhnya menggunakan dua kata itu menggunakan kata yang sama dalam bahasa Yunani, yaitu peirasmos. Di sana kita lihat bahwa baik ujian maupun pencobaan itu dipakai berganti-gantian. Bahkan kalau kita lihat di kitab Injil, di sana Roh Kudus pun membawa Yesus Kristus untuk dicobai. Jadi pencobaan bukan, kalau pencobaan itu datangnya dari setan lalu ujian dari Tuhan. Tapi dua kata ini dipakai secara bergantian. Yang membedakan adalah, seperti juga sering disinggung Pak Biman, adalah bagaimana tujuan dari pencobaan, bagaimana tujuan dari ujian itu. Bahwa pencobaan dari setan itu sifatnya menjatuhkan orang, mendowngrade orang. Lalu bicara tentang ujian dari Allah, itu sifatnya adalah menaikkan tingkat seseorang, mengupgrade seseorang, mengupgrade iman seseorang. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ujian dan pencobaan dalam konteks ini adalah Tuhan memurnikan seseorang. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa. Nah, pertanyaan adalah, adakah orang yang mau dicoba atau adakah orang yang kemudian mau diuji? Saya pikir percobaan tidak perlu dicari-cari, pencobaan itu akan datang. Pencobaan tidak perlu atau ujian itu tidak perlu dicari-cari, dia akan menghampiri kita. Tapi yang terpenting adalah mengerti bahwa Tuhan menjamin. Tapi yang penting adalah menyadari, walau di dalam pencobaan itu sendiri, Tuhan membekali kita, Tuhan memberikan potensi kepada kita. Pertama, modal yang diberikan Tuhan adalah pencobaan selalu tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu disinggung dalam oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Lalu bukan hanya bicara Tuhan memberikan modal, memberikan jaminan bahwa pencobaan yang dialami itu tidak pernah melebihi kekuatan, tapi juga Tuhan memberikan jalan keluar. Itu yang saya pikir juga tidak kalah penting, bahwa pencobaan Tuhan memberikan, setiap Tuhan memberikan pencobaan, di sana ada jalan keluar yang diberikan Tuhan, yang juga diberikan Tuhan. Tapi juga yang penting kita pahami adalah bagaimana bahwa di sana Allah pun memberi kekuatan seperti kita disinggung tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Lalu yang lebih penting lagi adalah, yang juga tidak kalah penting lagi adalah anugerah Allah selalu ada di sana. Bahwa sesungguhnya anugerah Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pencobaan yang dialami. Penting bergembira, bersyukur, dan bersukacita karena hari itu. Dan yang kalau kita lihat di dalam Yakobus bahwa pencobaan itu membuat orang menjadi tahan uji, pencobaan orang itu membuat orang menjadi lebih bisa kuat mengalami. Tapi lagi-lagi ini bukan sesuatu yang mudah dialami. Kalau betul-betul orang jatuh dalam titik itu, untuk memahami pemeliharaan Tuhan dengan jaminan-jaminan, dengan frame teologi seperti ini pun akan tetap susah menjalani. Akan tetap susah memahami bahwa Tuhan memelihara di dalam pencobaan, bahwa Tuhan memelihara di dalam ujian, Tuhan memelihara di dalam penderitaan. Karena itu perlu meminta pertolongan dari Tuhan, karena itu penting meminta Tuhan menopang kita, penting meminta Tuhan menolong kita menghadapi itu semua. Kalau Yakobus bilang, bicara tentang pencobaan adalah bicara bagaimana orang bisa memahami pencobaan itu, bagaimana melihat pencobaan itu dari Tuhan, bagaimana bisa melihat pemeliharaan Tuhan di sana. Tapi kalau orang tidak bisa memahami itu, mintalah hikmat kepada Tuhan. Itu yang Yakobus ajarkan. Mintalah Tuhan memberikan hikmat untuk mengerti ada apa di balik pencobaan. Mintalah Tuhan memberikan hikmat kepada saudara, ada apa yang kemudian Tuhan inginkan kita alami. Tuhan inginkan kita mengerti di sana. Dan lebih lagi adalah, kalau kita baca dari 1 Petrus ini adalah, bahwa pencobaan itu sesungguhnya merupakan bagian dari pemurnian. Jadi, bagian dari pemurnian yang nilainya jauh lebih tinggi daripada pemurnian emas. Ada begitu banyak orang mengagung-agungkan betapa murninya emas itu. Kalau emas itu betul-betul murni, dan sekian karat murninya misalnya, orang begitu mengagungkan emas itu. Tapi emas yang murni itu pun masih kalah nilainya dibandingkan iman yang murni. Karena iman yang dimurnikan, orang yang dimurnikan itu memiliki berdampak kepada sesuatu yang kekal. Sementara emas itu hanya berdampak kepada sesuatu yang bersifat sementara, sesuatu yang mungkin hanya boleh dibilang ya mungkin menjadi gengsi saja, mungkin menjadi kebanggaan. Tapi bicara tentang iman itu yang murni, iman yang dimurnikan itu berdampak kepada kekekalan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini melalui Petrus kita diingatkan kembali tentang bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu adalah pemeliharaan yang luar biasa. Bukan hanya ada di waktu kita senang, bukan hanya ada di waktu kita beruntung, tapi pemeliharaan Tuhan pun ada di waktu kita bahkan terpuruk sekalipun. Lagi-lagi saya mengingatkan bahwa tidak mudah mengalami hal ini. Kalau kita betul-betul mengalaminya, baru kita merasakan betapa sulit memahami Tuhan. Pun walaupun kita sudah memiliki frame teologi bahwa dengan jaminan-jaminan tadi bahwa Tuhan akan memberikan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, bahwa walaupun kita mengerti jaminan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, tapi ketika betul-betul pencobaan itu dialami, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu jangan kemudian buru-buru kita berprasangka kepada Tuhan seolah-olah Allah itu ingkar janji pada pemeliharaannya. Jangan kemudian memahami pemeliharaan Tuhan juga dari kacamata atau hanya dari sudut pandang yang subjektif kita. Subjektif, sudut pandang subjektif seperti apa? Sesuatu yang seringkali menguntungkan kita. Itulah yang kita pandang sebagai sudut subjektif kita. Karena itu penting juga melihat pemeliharaan Tuhan, bahwa melihat segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Tidak mungkin dia melepaskan kita sendiri dalam pencobaan. Tuhan akan memelihara kita pun di dalam kita mengalami penderitaan. Dan lebih dari itu, bahwa Allah ingin kita memahami hal apa di balik setiap hal yang terjadi. Saya mengingatkan kembali dari Yakobus bicara tentang penderitaan. Yakobus menyarankan bahwa anggaplah penderitaan itu sebagai suatu kebahagiaan apabila orang kemudian jatuh dalam pencobaan. Lalu karena pencobaan yang dialami, penderitaan yang dialami, kemungkinan besar itu adalah bagian dari ujian iman kita. Bagian dari ujian kita untuk membuat iman kita menjadi bertekun di dalam Tuhan, menjadi bertekun dalam iman. Dan kiranya ketekunan itu pun boleh menghasilkan buah yang matang. Tetapi di pasal, di ayat kelima pasal yang pertama, Yakobus mengingatkan kembali bahwa kalau ada orang yang kemudian kekurangan hikmat, ada orang yang tidak bisa memahami maksud apa di balik hal itu, maka hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Karena itu setiap hal yang kita alami, baik senang maupun suka, terutama ketika kita mengalami penderitaan, bertanya kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang saya pikir penting untuk dilakukan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita.